sopai Ustaz Ibnu Athaillah Al Ustaz Tajuddin Ibnu Athaillah Qaddasallahu sirrahu muga-muga paring kesucian sapa Allah Gusti Allah sirrahu ing sirine Ustaz Tajuddin gawe ngeten makna kalam Syekh hadza utawi maknane dawe Syekh Abil Abbas Al-Marsi hadzakan iki dawa pundi dawa al-wali la yazalu mutarram al-wali utawi wali iku la yazalu ora kingsir-kingsir sapa wali ora kingsir-kingsir ku mutarram kepaksa. Jadi wali itu malah kepaksa terus. Muga wali itu didemeni Gusti Allah lan diandhake demen teng Allah. Karena demen itu kepaksa terus. Wong itu lek demen dadi kepaksa. Jadi kan demen mangan. Itu kepaksa mangan. Yeah. Taman demen ngaji gitu nih. Masih yang ngenteni sampai pirang-pirang jam ya dipaksa ngenteni. Demen lah ya. Ya kepaksa. Nyatanya orang enak yang mengeng, orang enak yang ngongkon bukan yang ngenteni. Padahal ya orang enak yang ngeden-ngeden ini awah gue gak ngaji lah gitu nih waktu lagi. Kenapa sama kok kepaksa ngenteni? Gue demen. Nah, niku sajane kan perkara biasa. Jadi lah umpamane tenung karo wali kepaksa terus, orang saya kaget, orang yang demen lah. Aku mau wali. Tapi ya wali, aku demen. Aku demen mangan sate, ya kepaksa ngurusi sate. Nah, aku demen, demen apa kawan lah. Ini aku mesti kepaksa. Oke. Nah, niki lek dipahami sementara ngoten. Tapi terus pun di komentaripun dawuhipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi menika dikomentari dening muridipun Ibnu Athaillah Sakandari nggih sing gadah ikam niki. Niku lek dawaken ya. Anal amata khobare makna kalam Syekh itu mubtada enten khobare makna kalam Syekh utawi maknane dawuh Syekh hadzakan iki pun di wali ini selalu kepeksa iku anal amata sak temene wong umum iku ittiraruhum utawi kepeksane amah kepeksane iku bi musiratil asbab kelawan piro-piro perkara kang ngobah-ngobahaken piro-piro sebab maknane enek sebab sing iso ngobahno kepeksa yen dhek baru kepeksa ngoten gitu ana sebab napa enten sebab asu ya baik kepaksa golek mangan mungkin lah asu ini hilang lah orang yang ingin mau mangan ini utawa nek dia oleh barang sing nyocoki karo kesenengane ini jenenge sebab ya baik jur seneng rumong seorang kepaksa. Tapi lek ndek orang nemokno sebab sing nyocoki kesenengane baru dia bae krasa kepeksa. Niku jenenge musiratil asbab. Ya, pira-pira sebab sing bisa ngobahno kepeksa niku. Wa idza zahlat mongko tekalane wis ilang apa asbab sing bisa dadekne kepeksa. Nek kuwi wis ilang, zalah mongko ilang apa ittiraruhum kepeksone amah wong umum wau. Jadi sampean dipuaksa ga iso mangan. Moga napa panjen ora duwe panganan. Nyapa kowe gak mangan ora nek sing dipangan kok. Niku ora nek sing dipangan kok niku jenenge musiratil asbab. Nah, nek suasana ora nek panganan iku mengke ilang. Sampeyan mungkin gak kerasa kepeksa, gak kerasa kepepet. Wale biasane sing kathah kula sampeyan isone kerasa kepeksa butuh Allah niku lek nalika asbabe ilang. Dah. Daru muni ya Allah Gusti kula nyuwun tulung nembe wonten. Tapi lek pas duwe akeh, kanca akeh, awak sehat, mangan enak, kabeh gumelem, blas ora nek rasa kepeksa blas. Ya muni ya alhamdulillah, tapi suasana kepeksa itu mboten dirasakno blas. Bahwa dia mendapatkan enak itu pun sebenarnya enak dipaksa enak karena Allah betul itu apa gak kerasa belas mau ngerasa enak itu dipaksa loh kalau gak dipaksa gak iso enak sing maksa gitu Gusti Allah kan ngerasain tapi nanti kalau sama ngerasa enak itu belas itu nanti merasa dipaksa. Banyak orang amah pulau sama ini orang amah jadi kerasa ini kepeksa ini itu enten musirat enten perkara-perkara yang ngubah rasa kepeksa ini tapi nanti ke musirat itu pun hilang rasa kepeksa yang melok hilang padahal aslinya menungso itu selalu kepeksa. Nah, ngerikun-ngerikulah nembe kula panjenengan sadar lek sakjane wong iku akeh laline tur akeh salahe jujur kan Nabi jauh al-insan makhluk khata' wan nisyan. Nah, nisyan itu ya rahmat karena Allah mesakne jenengan nek rasa kepeksa terus terus terus dihilangi rasa kepeksa ini kali Allah senajan caranya lah ngilangi kali Allah nganggo tutup sebab krono ini tujur pulau sampai akhirnya pakling kaya-kaya sing ngilangi kepeksa niku tekane sebab niku wau. Nah niku akhirnya jadi ijab yo ketutupan padahal kula panjenengan nampa sebab ilange kepeksa niku wau. Niku jane kepeksane mboten ilang. Kepeksane sifat kepeksa sampean mboten panggah enek jane. Cuma krana kula samane wong amak, wong umum. Akhire mboten iso ndelok unsur kepeksane niku teng sisih pundi to iki. Lah nggih. Ketekan kepebak sampean gak iso nolak ngoten niku lha jenenge kepeksa. Saman ketekanan ngombe sembarang-barang saman apa bisa nolak negeri ya jenisnya sama lagi dipaksa ngerasa kau seger tapi nalikon itu saman ahli enten unsur kepaksa sing nemplek yang saman betul bisa delok gitu. Betul kelingan, rakyat itu unsur kepeksa saking Allah. Enak itu macam dipeksa. Ya, istilah meksa ini pun apa-apa? Hukum. Jujur, wong ahli penelitian dengan hukum alam. Angger enak wong. Ngelak, ketekan banyu, jujur, diombe, mesti gerak kemarin ini mesti juga jadi dipaksa. Tapi nanti kalau sama ngerasa kau segeri di kuahu, ternyata suasana kepeksa ini kau sampai gak iso delok. Padahal ono pada ono apa ono paksa nane dipaksa napa? Ya dipaksa enake iku. Wong budine sampean ra iso nolak. Sampean apa saged nolak? Aku tak ngombe ning aku mau seger nek saged. Mboten saged ta sampean misahna? Mboten saged. Dengeri ku niku wong sing arif niku mboten iso ilang rasa kepaksane. Rasa enake ya ditampa, rasa kepaksane pandha ora ilang. Mergo napa? Dipaksa enak. Tapi lek kula sampean malah mripate dicek sisih. Enake ditampa, rasa kepaksane moro gak ketok. Lha to, Dok. Iki cara mripat malah merem sisih. Dong ya. Jadi sing dimaksud ku ora kok terus, oh lek ngono wah iki sing sono terus ya. Lah iya kepaksa terus ya. Mboten kok kepaksa terus mboten. Walaupun dia menerima kenikmatan dari Allah, dia merasa tidak bisa apa-apa karena kebisaan beliau-beliau itu para wali itu dipaksa bisa. Ngoten lho maksudnya niku. Nek mun ngeten sampean ki niku geli. Karek ngelek nomor 4 tak bisa, ngatur kawan berdati. Ngatur lagi, leh ini alhamdulillah nih, gue mergono apa? Alhamdulillah aku dipaksa. Nah. Ya, ngatur lagi, ini juga gampang lah. Ya gampang. Kemarin selama ini sama istilah kepaksa ini, aku sama ujuk-ujuk. Akhirnya ini kata-kata kepaksa. Rasanya aku sama kalau gak enak. Begitu, kurang lapak kepaksa tu koyok. Nah, jadi enak enak lapak kepaksa tu. Aku dah zaman yang keret ini. Nah, ni tu yang marah itu. Urung-urung masih mulai je. Wah, kepaksa tu gak enak. Padahal sih sedikit kepaksa tu enak. Kali ini persoalan ini kan aman di situ mutor. Ono tak ono pangeran sih selalu. Nyembadani kebutuhane wong sing kepeksa. Berarti lah kepeksa iki yo. Enak lah. Wong lek kepeksa itu disembadani Gusti Allah. Begitu ya sok disembadani. Enake sok disembadani ora enake lah itu, Mbak. Mungkin dadi siji. Wah. Masuk kan logika itu cocok, logika memang gak cocok. Logika hidup itu penuh rasa, rasa itu sering tidak bisa dilogika. Menguji tewa mepat ya tetep deh. Apa? Kok suatu kita suatu kitanya soalnya itu soal rasa. Sama nih tung logika gak kena. Kok moro-moro? Mungkin oleh cara matematika dia neng wong muni diamput. Iku misalnya di logika, tapi nyatane lek dituk meten rasa ana kalane diamput kuwi gregetno, ana kalane diamput iki nyenengno. Terserah rasane sing nampa. Yo kira nek rasane sing nampa niku rasa akrab, rasa teman dekat, kanca guyon cilik lha kok diamput-amput ten sak pos dhewe kok gak guyon ae. Kira tapi lek sing nampa sing duwe rasa niku penampane rungu diamput ngoten niku. Sing nampa rasane rasa jengkel pancen, rasa ora patek kenal. Penampane yo genten kudu muni meneh nyambut genten karek enten unsur wonten niki soal rasa betul ta nggih lah ngibadah sak lakone niku terkait erat dengan soal rasa ndak mulane wong sing peka rasane senajan dia mbak Ewis nampa peparinge niku paring niku wau ditampa krana kepeksa. Berarti karo-karone dirasakno, nikmate keparinge dirasakno, kepeksane ya padha dirasakno. Maknane apa? Aku ning lair lho. Wong dipeksa iku berarti asline gak berperan banget. Wong dipeksa iso nglungguhi posisi meksa duwe karep ketulutan niku yen namung Allah piyambak kanggo sing gadah iradah niku Allah wali ane iradah napa karohah karohah iki kepeksa lah karohah iki lho wateke menungso iradah wateke Gusti Allah lah wong arif itu tidak mau melepas posisi kepeksa itu betul turun loh, banyak tinggal tua. Saya juga karat itu sih lagi, jadi aku kepengen jual ketuntutan. Ini kakek kepeksa, kepeksa dituruti. Bon, wadalika. Kenapa tuh lah, wong amah ni kok rosok kepeksa ni ngenteni sabda hilang. Baru kepepet terus moro ndek kepeksa butuh Allah. Nggih lha mboten ta niku soalane. Terus jawane kenging napa? Kok wong amah niku rata-rata mripate pitegisan. Lho mboten lho, mripate pitegisan. Mboten pate ngrasa napa mboten pate iso ngrasa perkara-perkara sing sak liyane penak njur krasa kepeksa utawa nalikane ngrasa gak penak niku kok gandang sadar-sadar lek gak penak iki yo rono Allah kok gandang tok-tok mriko niku napa sebab kok panggah mendek ning asbab wa zalika utawi mengkono-mengkono modele wong amah iku linggola batida iratil hissi krono ngelindiye krono menange dairotil hisi putaran-putaran hisi panca indera rasa lahir nih rasa lahir panca indera lipat iso delok kuping iso krungu ilat iso diglat irung iso ngambu, kulit iso ngerayang, ngapun ngerasakno halus, kasar, gitu. Perasa ngelindahkan alamas hadirin ingatase penyeksiane wong amah, kesaksian orang amah yang pernah suatu ketika wong amah itu ditakoi jane sing damel sedaya niki sinten to Pak Allah benar. Lek pasakan yang mungkin no, tapi ni cuma kau pomo. Kamen kok isu kerasa no lagi untuk ni tu berguna apa tu pak? No, Allah yang buat kita. Dan ni kelas jenenge rosol lagi sing lepek pengkilat sampean. Ni tu jenenge dari roti lekisi. Dari roti lekisi sing gula lepek lat no temiku. Ni tu jenenge dari roti lekisi. Itu sudah lebih tebal kesannya melebihi pernyataan sampean sing muni sendamel rasa iki setepak Pak Allah sing pertama muni Allah nek dosa kenyataan ngrasakno legine teh wis ora muni Allah neh tapi gula enak tenan niku jenenge masyhad jenengan sing wis tau muni syahadat asyhadu alla ilaha illallah kesadaran eneke ora ana pangeran liyane Allah. Kesadaran itu muncul, tapi ketika suatu saat ada dairatul hissi berperan, maka masyhadnya menjadi terkalahkan, ketutup, banyak orang amah, dan banyak orang amah, kau orang amah itu meh koyok tak cilik ni. Tak lagi sama nurui eleng. Dan ini apa ini? Rambut. Ini apa ini? Janggut. Bagaimana ini? Jadi kalau ada cilik, seperti ini terus. Juga neng. Sama takut ini harus kena eleng. Banyak cah cilik. Niku. Nah kalau sama ini, kan? Lek pas bareng ngaji kamu itu koyok kenal-kenal lagu siapa. Tapi mungkin pas nganu yo kayak roti oleh ini gola ba menangan itu yang ngalah no masyad penyaksiannya falau saya mongkola monopodo nyekseni dengan rasa ini wow monopodo nyekseni sopo si amma menyaksani qobdotallahi ing kegemane Gusti Allah. Allah itu gegem takdir ini lho. Iko dua irodai Allah itu lah gegem kenyataan yang menungso. Lek niku disaksikan. Kalau galang itu hati tewayang karo sun sapa suntile sutile tangane wayang mira iku lak digendal delok wayang den walike nyekseni maka sampean tau bahwa wayang paksa oleh dalan tapi lek sampean lho siap sampean men iseni obahe paham delok wayang tak senyoting wayang apa bunyine dalang lewat itu akhirnya malah buat yo mah teh walau saiki monggo lamun padha nyekseni sapa sih amma qobdotallah ing gegemane Allah taala adalah sesuatu al muhita kang meliputi semuanya ternyata sungguh sampai yo gone sampai wayang kabeh itu ternyata dikuasai oleh satu dalang enek kode-kode rok kendangi nyawet rok kalau liane kata bodo itu ni masa aku ulang rok abuat manjat jekrek ni kata ni pulak enten kode ni tu cuma sampai garu mute dari koyo sih marai manjat wayang ni padahal dalamin wa alimu mongko yekene padha ngerti sapa amah ana iktirarahum ing sak temene kepeksane wong amah iku ilallahi maring Allah iku daimun langgeng dan langgeng mosok lakon wayang ini mulai kok ngarep sampai bumi niku terus kala-kala enek wayang sing ora wayahe metu terus metu karo dhewe tanpa dalang ayo mboten mungkin. Bersenetan di seluruh aktivitas pekaliran itu semua mesti butuh dalam sampai kapan wayahe sinjen ini kapan wayahe sinjen menang ini pun nunggu komandonya dalam hebatnya Sultan Kali jadi lakonnya lebih dalam nih ini lebih dalam untungnya dia ini kok ya tahun dulu wayang ya ini orang tahu untuk wayang orang paham niku napa nek tiang amat itu ibaratnya penonton sing adoh saka dalang dan penonton sing adoh saka dalang penonton sing napa keng wali ekler kesimpulannya ngoten. Tapi lek penonton sing cedhek dalan kok pancen dhek melok dadi yoga, melok dadi pengrawit. Ya paham. Lek aku nabuh gender iki krana kok mandune dalan senajan kaya tok ngingkur. Dan senabuh gender lek ngingkur dalane. Tapi siapa yang sadar aku dikomando kono? Mboten ilang kesadaran ini. gitu. Ya senajan paling manggone ning dunya kaya ngadeg dunya. Tapi kesadaran bahwa aku ning dunya iki dikomando karo dalang Allah. Kesadaran itu enggak pernah hilang. Ben? Nek kula sampe lali mergo napa? Mergo orang tahu nyedek. Panggah jadi penonton. Kembali betul sadar-sadar. Wa inna malam yakun. Oh, niku mengenai amal. Wa inna malam yakun angin pestilan angin pestine. Ora ono. Iku lahu kedue. Kedue sapa? Kok rujuknya nganggup B orang arif wa inna malam yakun angin kesini orang-orang ikulah kedua orang arif ma'agulilahi serta neliani Allah apa kororum gun tetap gun nganteng no'ati oleh menekumani mergoli wujud diwaksatihi krono wujudnya ngeresai orang arif gresah menal asya saking kura-kura suwiji-wiji wa nukuri hilan krono melayune wong arif bikolbihi kelawan atine wong arif melayu anha saking asya. Jadi niki wangsul dateng gawe hikam yang pertama wong arif ini ora tahu kucul kepeksane butuh marang Allah lan ndak ora tau duwe rasa tetep berpijak kepada selain Allah. Ngoten to? Lah, kenapa kok ngoten? Nek wong amah itu padahal parane itu kepada selain Allah. Nek ketekan duit ayem, nek duit ilang bocang gitu. Gitu lagi, berarti koror ya kan antengnya hati itu krono enten juga. Keresah, gelisah, krono dulure ning Kalimantan, moko Kalimantan penek kasus sampit, keresah, gelisah, kato taura, dulurku, mboten keresah, gelisah, mboten iso koror, mboten iso anteng. Neng bangsa dulure teko utawa nelpon ngabari ora apa-apa yu aku. Aku malah diwangi karo wong dayal, ngene ngoten. Ngoten niku terus anteng. Berarti antenge atine wong niku wau mboten krana Allah. Tapi krana liyane. Niku jenenge wong amah. Lek sing wong arif mboten, wong arif niku tidak pernah punya rasa pijakan untuk menenangkan diri kecuali tidak ada kecuali Gusti sama sekali kepada selain Allah itu dia enggak pernah mantep curiga terus sing gak dicurigai nek Gusti Allah kok liyane Allah ndek ra ngantuk mudah mari kita lihat kalau malah kalau kemeluwelet. Nah, krono kemlelet, nama krono percaya diri, karena dia hanya percaya kepada Allah, tidak percaya kepada selain Allah. Akhirnya wong sing ora patek demen Allah niku terus tersinggung. Dan nalika sampean mantep, alah, aku urip sing urip iku si Allah. Jatuhlah aku di bujuk sehingga jatuhlah ya Gusti Allah. Seluruhnya ini nanti akan diselesaikan oleh Allah. Tetapi saya punya kewajiban karena saya diberi amanat potensi tak kerja nih menurut mampu-mampuku. Sing teko sangka Allah, ya tak tokno. Aku duwene tenaga iso nukang ya tak nukang. Nukang lo sapa iso wae sing butuh tak tukani. Daulah pura lombok urusanku. Percaya diri Dia wis nukang jelalah diapusi kalau sing ngongkon nukang. Disemayani Sabtu sore ora dibayari. Semuanya sabu ngarep ae. Padahal kendini sing wedok nguri main lempang. Ngono ya. Dia percaya betul. Percaya betul. Ora mungkin Gusti Allah gak maringi aku. Soal aku mang wis bar nukang ora dibayari, ben pengen kewajiban ku nukang wis tak selesaikno ya wis. Tangguh-tangguh. Nalikane bapak sing nukang ngene ngeten. Dulalah bu bojo wedok sing korore sing wedok niku lek enek bayaran. Belah korore sing tukang batu sing pun rada arif iki wau mantep ten Allah. Korore bojone teko. Berah pembayaran. Sing kata akhire terus sing wedok tersinggung. Wong lanang kok gendam gendem ora tegas. Lah. Nek ora dibayari ku yo nuntut piye ta piye kana lho, Pak, ora dibayari kok meneng ae. Gila. Nah, mergo sing wedok korore ning bayaran, sing lanang pak tukang iku mang krana wis tau melok ngaji iki kan belajar korone Allah. Akhirnya saya cerita orang dan itu terus cerita orang wameng delalah senangnya ngelari pisan berbelajar orang yang Allah digermisin itu dia lari dah wah orang itu imannya tipis lah yang ngomong lah metu nyata teh ini kok persoalan ya ini itu padahal menjadi negara yang jenisnya keluarga dan apa namanya negara yang jenisnya Indonesia yang sitok jenisnya bapaknya negara ngajak belajar ayo mantep koror dengan Allah yang sitok koror dengan hitung-hitungan perencanaan akhirnya dituduh orang bisa menyelesaikan masalah ya wajar, ini ku sangat wajar dan jadi bapak yang mukan itu kok yang wajar karena yakin percaya diri ya dia saja nanti dan delalah seperti guru mengisi ngudok kaya ngono dia orang panggah hiling aja orang lali ya. Orang kau terus muni ngomong itu lah iman itu itu yang menunggu tak aku memalas cerai orang muni ngono. Tapi Astagfirullah ya Allah. Gih, kulo yakin bagian yang terjadi sama untuk sobo. Tapi betul mungkin jadi mana betul jadi mereka ikut betul mungkin mesti mari. Orang lek sudah dibilang kok moro-moro ada ater-ateran. Sego sak wakul wah, ringkong panggang. Lalu dua. Nah, alhamdulillah. Dunia ini pun sering. Jurwong tua ngarani bila wah. Mungkin yang mesti gandengan yang bila lah kersane. Dan yang sing arep sing apa? Kok mboten percaya karo liyane Allah? Tegese kok enggak pernah merasa tenang kepada selain Allah. Krana wong arep niku selalu gelisah ketika ada sesuatu selain Allah yang menghalangi pandangan hatinya kepada Allah. Atine wong arif niku sing dipandeng namung Allah. Jenenge wong mandeng niku kaling-kalingan sithik monggo digawe Pak. Nggih ta? Wong mandeng kok kaling-kalingan wis ora enak. Mulanya Nabi Ibrahim kemendel ngusir malaikat Jibril nalika diwuni piyambake nalika diobong raja Namrud. Ajeng dulu ki malaikat Jibril diusir kalih muring-muring. Napa kok muring-muring? Mboten kok soal ngremehno Jibril mboten. Tapi saat itu Nabi Ibrahim sedang ngendeng mandeng kawelasane Allah. Wong dunia Nabi Ibrahim ora iso ngaling-alingi Allah. Jangan kok malah saiki genten Jibril sing ngaling-alingi. Akhirnya Jibril tidak dianggap sebagai utusan Allah, tapi Jibril dianggap sebagai penghalang hatinya kepada Allah. Dan itu. Dan nek sing wong arif nek ketekan enak ya ora kaling-kalingan Allah, ketekan sengsara gak kaling-kalingan. Sebisa panggah sakit menyadari kehadiran Allah dalam hidup. Dan jadi krono wujudil wasah wong arif itu selalu ada rasa tidak enak yang muncul dari segala sesuatu selain Allah, karena ternyata segala sesuatu selain Allah itu koyok klinik. Ya senajan sini klinik itu tidak enak. Upama gak klinik ya blobok lah. Senajan blobok itu jadi namung nemplek tengarep yang lepas itu tengkok. Tapi sampai nus gak enak mesti sama nusuk-nusuk ini berhilang. Lah wong arep iki ngeten. Enten napa tik titik sak liyane lho disebut sekati kok. Ora. Mboten mesti bahala lah. Untuk apa dia biarin aja. Segala sesuatu selain Allah itu enggak ada. Sampai saat ini saya itu tidak merasa takut apa-apa. Nah, untuk apa sampean kok membela-bela saya dengan siap jihad? Lha ndek ngoten. Betul lek ada yang membela siap jihad selain Allah, itu akan mengganggu ketenangan saya memandang Allah. Paham? Wong mengamati wong dadap mandeng Allah diamati nganggo ilmu politik itu salah. Salah terus dia mati ora cocok terus betul kok bertentangan ora tok lha isih bertentangan lah isih seimbang betul cocok lha bertentangan itu isih ana imbangane ora imbang blas sing sitok anteng mergo lek ekonomi mapan, lah sing sitok anteng mergo lek Allah ngapura kesalahane wong sing dosa-dosa lek gak bener to. Targetnya wae. Nah, pun. Kama takut dama kama kaya keterangan. Takut dama kang wis apa mah. Wa ka'anna hulan kaya-kaya sak temene Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah iku koso danejo. Sapa Syekh Ibnu Athaillah ki hadza kelawan iki dawuh. Dawuh napa? Dawuh al-arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghairi la iqraruhu. Orang yang arif itu tidak pernah lepas rasa terpaksanya kepada Allah, dan orang arif itu tidak pernah sedikit pun merasa anteng kepada selain Allah. Dawuh sing kaya ngene iki niku seakan-akan saya Sayyidullah nejo mengharapkan an mu'allima arep yen to paring pengertian saka mu'alif ka ing sira sira para pendengar dan pembaca paring pengertian apa sing paring pengertian anama ing sak temene barang. Takut dama kamu bisa apa ma anak masak temenik barang takut dama kamu bisa apa ma lahu kedua wong arif nopo kau sejimasuk ma takut dama sing bagi wong arif itu rupane ma minal istihas saking rasa gak kerasan, rasa gresah, rasa gak penak, minal kholqi saking makhluk, wantilaki lisan lan lepase, wantilaki lisan lan lepase utawa udare lisan, udar ditolapi kelawan bisa ndonga. Dunga nuwun nyupres minal haki saking Allah iku nakani sifat loro menuhutil arifin saking biro-biro sifatnya wong sing ahli ma'rifat. Niki lak sak dereng niki lak enten dawuh. Napa to? Dawuh mata au hasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yatahalaka badal unsi bihi. Gitu, beberapa pengawasan sing sak derenge lah bakat niki. Sak mongso-mongso Allah gawe gresahmu di tengah-tengah makhluk kok kowe digawe ora penak. Ning tengah-tengah makhluk kowe karo Allah digawe gak penak. Ngerti yo, lek ngono kuwi kowe sakjane arep diparingi ketenangan bersama Allah. Iki niku nomor loro. Enten jauh mata atlaqa lisanaka bitolab wa'lam anna yuridu an yu'tiyaka. Semongso-mongso Allah ngudari lisanmu iso ndonga, ngerti yo. Lek kuwi Allah ngersakno bakal paring marang seliramu. Itu dua hal kok. Napa nomor siji? Gresah bersama makhluk. Nomor loro napa? Donga sing muncul karena kebutuhan. Ya padahal seakan-akan mata, dua hal mata tadi sak mongso-mongso itu tadi itu seakan-akan Syekh Ma'bailah menjelaskan dengan yang terakhir ini. Lah karo-karo niku mau lho Pak, kuwi tenger-tengere wong makrifat. Kesadaran bahwa makhluk itu memang tempat yang mengeresahkan, hanya Allah yang menenangkan. Kesadaran bahwa saya berdoa dan memohon pun itu dipaksa oleh Allah, itulah salah satu tanda. Kedua hal itulah termasuk tanda-tanda orang mengenal Gusti Allah. Lek orang ngono berarti kowe urung kenal. Upama wis tau kenal pangkle. Ngoten. Wani nek sak gedakan diurut Pak. Dawuh iki koyo mboten nonton hubungane. Tapi kalau wacana ini dawuh saya pernah ta'ilah sing semongso-mongso Gusti Allah ngeculno lisanmu iso nyuwun ngertiyo lek kuwi Allah bakal maringi. Terus sing setunggale male dawuh semongso-mongso Gusti Allah gawe resahmu ning tengah makhluk ngertiyo lek Gusti Allah kuwi ngersakno arep ngayem-ngayem awakmu. Terus moro-moro jauh wong sing ahli ma'rifat kuwi selalu kepeksa lan ora tau tenang bersama selain Allah. Kaya gak ada hubungannya lho. Kaya gak ada hubungannya lho. Tapi ternyata ini hubungannya. Mengapa orang kok tolak? Kenapa wong kok gulek-gulek? Mergo kepeksa. Nggih. Lah kok sampai kewetu golek yen nyuwun kasek sasaran panjenengan sampean teng Allah. Itu berarti tandanya sampean akan diberi. Artinya sampean dipaksa Allah untuk diberi. Nah. Kenapa? Kenapa? Kula sampean niku kok gak tahu krasa gresah bersama Allah, gak tahu krasa gresah bersama makhluk. tapi lek akan diajak bersama Allah kok malah gersah. Ya karena panjenengan ora marifat mboten. Kene apa? Sampeyan jaluke kok krana sampeyan sing kepengin sing karep kok ora krasa kepeksa. Nggih mergo sampeyan urung kenal Allah. Lek sampeyan kenal Allah mesti sampeyan tidak pernah tenang bersama selain Allah dan sampeyan selalu terpaksa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti doa itu terus menerus. Nek wong makrifat niku mboten. Karena apa? Kita tidak pernah akan tahu detik yang ke depan itu kayak apa. Kalau taman itu detik sing saiki ngerti saiki ngene, detik sing engko blas ora. Ya itu kepaksa. Ya niku. Nggih, ngoten niku lah. Yo diomong dewa to yo panggang ngoten niku. Matuke iki kamu rasa dikatamne lah nggih. Yo sakjane yo ora-orane ngoten niku. Tapi iki yo gak kudu kontrak kon ngatam. Jadi ngeten. Nggih. Ene ten semacam napa nggih. Berhubungan kali soal mereka. Jadi kenapa tuh ngaji kamu kok angel? Cek nih nggak bisa boleh angel, orang angel. Cuma megai, megai, ya lah. Kenapa kok megai? Jadi kalau zaman itu bangga ublek utek gopak lumpur kemakluan. Dijak ngurusi sing ora patek makhluk teng Allah ngurusi urusane kesuciane Allah mboten iku ora patek matok. Ini wajar ya. Mumpanya kalau sama orang suci terus dicuk dengan perkara sing suci orang patek kerasa. Ini gue loh tadi. Nah untung-untungan wah ini lah oleh ulaan sama ini didol sama ini hukum mesti bati sama ini semangat. Semangat. Tapi ketika ada sesuatu peristiwa yang datang lalu untuk berusaha latihan saja, latihan saja untuk menyadari bahwa setiap yang datang itu dari Allah. Itu dibus. Wah, wangel lah pak. Jadi ini orang angel. Orang anak sini hilang, orang anak sini kewangan. Angel apa tuh? Gila. Orang anak sini hilang. Jenengan, nggak tahu. Jenengan nunjuk. Teh lagi suka ini nih. Eling lek teh itu paringan Allah. Kali, zaman nunjuk teh lali. Lek niku paringane Allah. Niku jane padha mawon. Begi sing padha mawon ngeten lho. Apa lek sampean eling teh iku gaweane Allah lan diparingi sampean. Nek sadar ngono kok terus kaya protes. Sira kuwi aku jarang bisa alas gawe legi. Ngomane terus kaya jimu. Ora, legi aku ngono. Dia buat terjadi teh yang menengah. Umpama sama ngerasa teh lagi terus sama lari karo gusti Allah. Kok terus Allah berubah ora dadi Allah ya ora. Sebenarnya tidak ada yang hilang dan tidak ada yang berubah. Karena sampean itu hamba tetap jadi hamba dan Allah itu Tuhan tetap jadi Tuhan. Betul lagi. Mana lagi? Sok-sok dia ada yang ini. Saya ini, kita bisa komentari. Wajib hikam itu kita dulu pak. Jadi kita dulu malah malah ngek. Mulai paham hikam terus mendek terus. Kita ngek hikam. Mereka yang dulu bisa asal. Kodera ini kitab, kan kitab burung jauh. Kerana lek menggah kula ini ya. Orang setuju ya oleh negara demokrasi. Ini menggah kula, menggah senasa kula, ya monggo lah berpendapat itu boleh saja. Ini menggah kula, selama ini menggantulah itu. Kitab hikam itu sebenarnya bukan kitab tingkat yang tinggi atau rendah. Tapi dikatakan tinggi itu karena kebanyakan orang mulai butuh hikam itu lek wis bar ngukur ilmu-ilmu liyane. Biasane ngoten. Lha malah kabeh sing pondok pesantren ngaji tasawuf, ngaji hikam itu jane wis bar ngaji nahwu, shorof, bar ngaji tasawuf, ngaji fikih, bar fikih, bar kaidah fikih, bar kaidah fikih ngaji akidah, tauhid sing mendalam bar niku nembe mlebu tasawuf sehingga dianggap tasawuf niku kitab sing dhuwur mergo lek ngaji dhuwur. Padahal itu sakjane yah. Hikam itu yah. Dan yah niku biasane di bunyi lek nyemplungno yah ngendi dhewe. Mboten. Jane niku mungkin ngasih nang sembarang kalen yah. Sama nek masak napa asem kacang, ketambah, ketambah tempe, ngirisi niku lagi, butuh kok togim lah, betul-betul lagi ngirisi tempe disi, diondok no baru tempe ngirisi, merteti kacangnya diondok no betul-betul mungkin, apa nganu ngumbah, tambahnya diondok no betul niku terus nembe, ngeracik bune niku wis mulai ya, kalau ya sitik-sitik mulai soal bumbu, itu lah arep menentukan rasanya. Baru ini jemput uya sitik, bawang, brambang, lombok, macam-macam terus jemput gitu lah, sama itu nembe dicemplung lo bareng biyeng terus wis umuk sayurannya wis alum sama ninci tiluh, lah kok kurang asin terus juga uya neh terakhir beleng. Jadi ngaji hikam itu sakjane nguyai fikih sampean, nguyai akidah sampean, nguyai nyambut gawe ne sampean nek sampean pinter nyambut gawe, nguyai duwa sampean nek sampean wis kulino duwa. Dadi niki ilmu nguyah. Dan sing dosa diuyai nganggo hikam, malah dudu gelem tobat. Sing lali Allah diuyai hikam malah sing kemlelet dia di kamale tawa tawadhu sakjane ngoten lek mengganggu Allah. Mugi-mugi kula panjenengan saestu-estu tansah pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi doa sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluhu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mumti ya mawlid ya rahmi wa tub 'alaina bi halalika an haramika fi fadlika min siwaka fi qurbika wa fi ta'atika ma syatik. Bi rahmatika ya rahmanir rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.